Mengapa kau sambut diriku, ingin berku bagaikan salju? Sambutanmu dulu yang mesra, mengapa tiada gairah lagi? Jawablah bila ku bertanya, apa sebab asal mulanya? Jawablah bila ku bertanya, apa sebab asal mulanya? Sampai hati yang kau diamkan bagaikan orang bisu saja. Sampai hati yang kau diamkan bagaikan orang bisu saja. Hati yang kau diamkan bagaikan orang bisu saja. Sampai hati yang kau diamkan.